Jaga mata, jaga hati. Jangan cari lain lagi, sumpah. Sapu cinta untukku. Cuma mau bilang yang kau selingkuh, yang nakal-nakal di sana. Dan tolong ingat pulang, jangan terlalu kau lama-lama di sana. Sarindu sayang, ingat waktu kau pegang sapunya tangan. Saat tunggu sayang, sampai kau kembali lagi dalam sapu. Jaga diri baik-baik, jaga mata, jaga hati, jangan sampai tak gaik, yeah. Tak usah cari yang lebih baik, rasa yang kau banyak-banyak lapis dan cinta, yeah, yeah. Saat tunggu kau pulang, rindu kau pun senyuman, tambah ring kau pelukan, saat tak bisa lupakan. Dan tolong jaga mata, jaga hati, karena kau tuh sapunya cinta mati. Jaga mata, jaga hati. Jangan cari lain lagi, sumpah. Sapu cinta untukku. Saat tunggu sampai kau pulang, jangan dengerin dorong bilang, sumpah. Hanya kau yang sayang. Salingku jangan kadang-kadang di sana. Dan tolong ingat pulang, jangan terlalu kau lama-lama di sana. Sarindu sayang, ingat waktu kau pegang sapunya tangan. Sarindu.